baik menjadi buruk, Allah tidak merubah. Yang merubah mereka sendiri. Kenapa? Salah satunya yaitu membiasakan meninggalkan kebaikan yang biasa dia lakukan. Biasanya pada sedekah, sekarang enggak lagi. Dulu pada menghidupkan malam, sekarang enggak lagi. Dulu membedakan antara yang laki dan perempuan, sekarang tidak lagi. Dulu melaksanakan hukum mawarid walirrijali hadzun sayyin, sekarang tidak lagi. Maka berubah. Nasib ini menimpa Bani Israil. Nasib ini menimpa Bani Israil. Ketika mereka taat di zaman Nabi Yusuf, ketika mereka bersama dengan Nabi Yusuf taat kepada Allah, ya Allah berikan kemenangan, Allah berikan kejayaan. Lama-lama mereka meninggalkan ketaatan ini, akhirnya mereka terjajah, diperbudak. Oleh siapa? Oleh Fir'aun. Oleh orang-orang Kipti. Bani Israil tertindas, terjajah, diakibatkan oleh kelakuan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Yes. Ayat kedua yang dibawakan oleh beliau adalah ayat ke-92 dari surah An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, wa la takunu kallati nafadat ghuslaha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai lagi pintalannya. Min ba'di quwwatin ankata. Setelah pintalan itu, anyaman itu kuat, lalu diurai lagi. Wanita yang mengurai pintalannya ini sudah masyhur di bangsa Arab. Ya, ada kisah di mana seorang wanita yang lama tidak nikah, kemudian sekali menikah baru beberapa hari, suaminya pergi entah kemana. Ya, lalu wanita ini tentu sangat mengharap suaminya pulang. Sambil menunggu suaminya pulang, dia menganyam anyaman. Ya. Dengan harapan sebelum anyaman jadi, suaminya sudah pulang. Ya kan, mengisi waktu. Gak taunya anyaman sudah selesai, suaminya belum pulang-pulang juga. Ya, mau ngapain lagi? Diurai lagi. Ya, diurai lagi. Kemudian dipintal lagi, diurai lagi. Ini kisah masyhur, entah sahih atau tidak, menjadi buah bibir ada kisah seperti ini. Ya. Ayat Al-Quran menurunkan ini. Jadi wanita yang mengurai lagi pintalannya ini hal yang kisah yang semua orang Arab sudah tahu. Ya. Maka ayat Al-Quran melarang kita semua berbuat seperti itu. Tentu yang dimaksud adalah mengurai sesuatu yang sudah kuat. Tentu semakna dengan bab ini, yaitu jangan sekali-kali kita meninggalkan kebaikan yang biasa kita lakukan. Ya. Kemudian al-hadits 16, qala Allah Ta'ala, wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab, ahlul kitab. Kadang-kadang Allah mengatakan ahlul kitab, kadang-kadang Allah mengatakan alladzina utul kitab, maksudnya sama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pernah ada tokoh di Indonesia ini mengatakan ada yang lain, yang penting punya kitab. Maka Buddha, Hindu yang masing-masing punya kitab, Weda misalnya, mereka juga ahlul kitab. Ini jelas batil, menyelisihi kaidah dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyatakan, membatasi bahwa ahlul kitab yang dimaksud Yahudi dan Nasrani, tidak yang lain. Maka walaupun ada agama di muka bumi ini yang memiliki kitab, mereka bukan ahlul kitab. Maka menikah dengan wanita Yahudi Nasrani masih dibolehkan, menikah dengan wanita Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh. Wathala alaihimul amad. Setelah mereka mendapatkan kitab itu, lalu berlalu masa yang panjang. nabinya wafat, rasulnya wafat, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Ya. Ada di sini kita tahu bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini tidak cukup. Tidak cukup, mesti ada orang, mesti ada ulama, mesti ada tokoh yang menyeru kepada Al-Qur'an, yang mengajarkan kebaikan berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Nabi pernah bersabda tentang hal ini, lalu sebagian sahabat mengatakan, bukankah di hadapan kita ada Al-Qur'an ya Rasul? Bukankah di hadapan kita ada Al-Qur'an? Bagaimana akan terjadi hal-hal yang engkau sabdakan? Akan sesat begini, begini, kan di hadapan kita ada Al-Qur'an. Nah, Nabi mengambil contoh siapa? Nabi mengambil contoh siapa? Orang-orang di Madinah yang membaca kitab Allah, tetapi mereka sesat. Siapa yang dimaksud? Yahudi, ahli kitab. Bukankah mereka membaca Taurat, Injil, Taurat, Injil di hadapan mereka, tapi mereka sesat? Mereka kafir, mereka terancam kekal di neraka selama-lamanya. Ya, padahal kita di hadapan mereka. Yang terakhir al-hadid 27 fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini Allah menyinggung tentang orang-orang yang meninggalkan kebiasaan baik. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga kebaikan yang selama ini mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun hadisnya hanya ada satu, ini pun pengulangan dari hadis nomor 154, maka beliau tidak menurunkan fawaidnya. Hadis 662. Wa an Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini panggilan Nabi, kebiasaan panggilan Nabi orang Arab memanggil dengan sempurna, ya Abdullah, ya Abu Bakar, ya Utsman, ya Ali. Ya, panggilan yang bagus, panggilan yang sempurna. Abdullah, tidak seperti kebiasaan kita ya, depannya saja atau belakangnya saja. Abdullah, dul. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik. Abdullah, luar biasa bagus. Menjadi dul, ya, menjadi tidak bagus. Nabi memanggil para sahabatnya dengan panggilan dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah, Abdullah, sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman, sebaik-baik nama. Tidak ada nama sebaik Abdullah, Abdurrahman. Ya, nama penghambaan. Tentu Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Aziz, ya Abdul Hakim. Ini nama-nama yang penghambaan. La takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Tidak disebut namanya, tidak disebut namanya, karena ini aib. Ya. Dari sini keluar hukum, jika kita membicarakan aib seseorang, cukup bahas aibnya, jangan sebut orang. Ya. Sebut saja fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Gimana? Karena yaqumul lail, si fulan dulunya biasa qiyamul lail, salat malam, wa taraka qiyamul lail, tapi setelah itu dia meninggalkan. Ya. Berarti membiasakan amal kebaikan jangan ditinggalkan. Oleh karena itu, jangan mumpung Ramadan, mumpung bulan puasa, mumpung sehat, mumpung semangat, ya, pelan-pelan itu lebih baik. Ya, tambah sedikit lagi, ya, Sholat lima waktu dulu berjamaah sudah tambah, ya, mesti apa dia tambah. Sudah menambah, usahakan jangan ditinggalkan kecuali sesuatu yang lebih besar. Karena kadang kalanya kita disuruh meninggalkan sholat qobliyah, kita disuruh meninggalkan baca Al-Quran, kita disuruh meninggalkan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Apa misalnya? Memuliakan ibu kita, menyenangkan ibu kita. Ini lebih besar. Apabila berkumpul dua kebaikan di mana waktu sempit kita tidak bisa melakukan dua-duanya, maka pilih yang lebih besar. Sedang baca Al-Quran, khusyuk, menangis, ya, terdengar qomat, hentikan jangan, hentikan. Walaupun sedang khusyuk, ya, ini ternyata berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ketika bacaan itu mendatangkan kekhusyukan, maka jangan hiraukan yang lain. Ya, jelas ini. Terdengar sama, oh, ikut sholat berjamaah tidak ada yang menandingi. Maka tinggalkan baca Al-Quran, tinggalkan tamu, bahkan tinggalkan ibu. Ibu minta kita menemani ibu, terdengar azan kita tinggalkan. Nah, wajib kita memenuhi panggilan azan. Ya. Iya, beliau tidak menurunkan kawaitnya karena di sini pengulangan dari hadis nomor 154. Ya, kita lanjutkan bab selanjutnya. Babu istihbabi tibil kalam matalafatil wajhi inda liqah. Bab tentang disukainya, disunahkannya mengeluarkan ucapan yang bagus. Berwajah yang bagus, yang berseri, ya, ketika kita bertemu, maksudnya bertemu saudara sesama muslim, maka senyum ramah, muka berseri-seri, ini bagian dari kebaikan yang tidak boleh kita remeh. Maka bukan sifat salaf, bukan sifat ahlu sunnah ketika mahal senyum. Ahlu sunnah salat murahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat murah senyum. Ini bagian dari akhlak. Kaum salaf tidak boleh meremehkan ini, tidak boleh mengecilkan ini. Sesuatu yang sunnah tidak boleh dikecilkan. Walaupun ini memang kecil dibanding dengan masalah salat, dibanding dengan masalah akidah, memang kecil, tetapi tidak boleh kita kecilkan. Ya, kalau kita kecilkan, kita remehkan, lalu kita tinggalkan dia. Nanti, insyaAllah ta'ala, kita akan bacakan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama, Al-Hijr 88, qala Allah ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu untuk orang-orang mukmin. Semua orang tahu, semua orang Arab tahu, merendahkan sayap yang dimaksud adalah merendahkan diri. Ya. Tidak menyombongkan diri, membesarkan diri. Itu oleh orang Arab disebut waqfid janahak. Rendahkan sayapmu. Semua orang Arab tahu. Kalau bukan Arab agak kebingungan gitu. Belum kita dikasih tahu, ketika kita baru belajar bahasa Arab, wah, dengan ikhwit rendahkan jana sayap. Bingung kita, apa yang dimaksud. Nah, ketika dikasih tahu oleh orang Arab, maksudnya ini ya, baru kita tahu. Ya. Maka ayat ini, dan ayat-ayat lain, dengan hadis-hadis yang lain, yang berisi tentang hal-hal seperti ini, yang serupa, tidak menafikan bahwa tangan Allah itu maksudnya adalah anu, wajah Allah itu maksudnya anu. Tidak. Kan orang mengatakan, inti bilang tangan Allah, wajah Allah itu cuma kiasan, itu bukan tangan sebenarnya. Lihat saja ayat ini, rendahkan sayapmu. Emang kita punya sayap? Emang ente punya saya? Kan tak punya. Dibilang seperti itu. Nah ini pemahaman ini dibawa kepada tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, Allah bersemayam, Allah turun ke langit dunia. Ini jadi. Kenapa? Karena lafaz yang mengatakan bahwa rendahkan sayapmu, itu semua orang tahu, semua orang Arab tahu bahwa yang dimaksud adalah rendahkan dirimu. Jangan menyombongkan diri. Tetapi tangan Allah enggak ada yang tahu maksudnya apa. Wajah Allah enggak ada yang tahu maksudnya apa. Ayat seperti ini kan bahkan, bahkan menyakut diri Allah sendiri. Ya tadri bi'ajulina. Bahwa kapal Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Ya, mereka mengatakan apakah mata Allah itu ada di kapalnya Nabi Nuh? Kan kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami. Tadri bi'ajulina. Enggak kan? Nah makanya mata Allah itu kiasan. Wajah Allah itu kiasan. Tangan Allah itu kiasan. Enggak ada itu. Nah, ini batin. Kenapa? Karena mengatakan mata di sini, mata bersamamu. Ini semua orang Arab tahu. Orang Arab tahu. Orang Arab sudah biasa mengatakan. Misalnya ketika dia menyuruh penjaga tokonya untuk mengawasi tokonya, dia mengatakan dok ainaka fi hadza tuka. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini ucapan yang biasa. Ya, sama biasanya ketika orang Indonesia mengatakan dasar keras kepala atau kepala batu. Ya, orang Arab, orang Inggris yang belajar bahasa Indonesia akan bingung apa maksudnya kepalanya batu. Atau bertemu empat mata. Ya, apakah jadi arba'atu uyun? Ya, atau apa empat mata, four mata apa? Ya, kan enggak begitu, apa begitu? Ya, dalam Arab jelas-jelas arba'atu uyun. Tapi orang Arab tahu semua bertemu empat mata maksudnya apa? Ya, karena masing-masing bahasa mempunyai kaidah masing-masing. Masing-masing bahasa mempunyai kaidah masing-masing. Nah, letakkan matamu di tokoku ini maksudnya. Jagalah toko ini, perhatikan baik-baik, jangan sampai kecurian dan seterusnya. Maka lafaz kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami yang dimaksud diawasi oleh Allah. Maka tidak mungkin kapal Nabi Nuh ini binasa, karam dan seterusnya. Maksudnya semua orang tahu. Tetapi Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tidak ada yang tahu maksudnya apa. Ya, maka katakan dengan sebenarnya, dengan apa adanya, bahwa Allah telah menciptakan Adam. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan kedua tangannya. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Allah apabila menciptakan sesuatu cukup mengatakan kun, maka yakun. Cukup mengatakan jadilah, maka jadi. Apakah langit, bumi dan seterusnya semuanya ini diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun? Iya. Apakah manusia diciptakan dengan kun fayakun? Iya. Apakah tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun? Iya. Tapi lihat, apakah pohon itu langsung jadi, langsung besar? Kan tidak, kecil dulu, membesar. Itu kun fayakun. Maka kun fayakun bukan berarti tanpa proses. Kun fayakun bukan berarti tanpa proses. Lihat, kita diciptakan. Ya, dengan proses yang lumayan panjang. Ya, dari bertemunya air ayah dengan air ibu, lalu ada janin di rahim ibu, sebulan, dua bulan, empat bulan, ditiupkan roh, sampai 9 bulan, 10 hari, kemudian keluar, dan seterusnya. Ini proses. Itu kun fayakun. Ya. Maka innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tidak bertentangan dengan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ya, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangan. Ya, sekali lagi, jangan pernah kita terkecoh dengan ucapan orang Mu'tazilah, ucapan orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain yang mengatakan bahwa tangan Allah itu kiasan, wajah Allah itu kiasan, maka Allah tidak berwajah, tidak bertangan. Ini jelas menyalahi ayat. Kemudian Ali Imran 159, qala Allah Ta'ala, walau kunta fadzan ghalidzal qalbi. Ini kitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, itu maksudnya. Lau kunta, seandainya engkau fadzan, ya, ghalidzal qalbi, keras, bengis, kejam, tidak santun, tidak rahim, lan fadu min haulik, maka niscaya mereka akan lari dari sisi. Maka salah satu akhlak Nabi adalah lembut, ya, rahim, tidak keras, tidak kasar, ya, tidak seperti sifat orang-orang Arab Badui, ya, yang keras-keras, yang kasar. Nabi tidak, Nabi lembut, santun, penyayang, penyabar, ya, inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Aisyah pernah ditanya oleh seorang tabi'in, bagaimana akhlak Nabi, seperti apa akhlak Nabi? Aisyah balik bertanya, apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Membaca, itulah akhlak Nabi. Karena kulukuhul Qur'an, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi, diamnya Nabi, marahnya Nabi, dan seterusnya, itu dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, ya. Maka seandainya Al-Qur'an itu ada pada diri seseorang, itulah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kan tidak berjalan, tidak berperilaku. Nah, yang berjalan, yang berperilaku itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. Maka salah satu ucapan yang buruk, bahkan sangat buruk, adalah hadis ini bertentangan dengan ayat ini. Sabda Nabi yang mengharamkan himar ahliya, yang mengharamkan keledai jina, yang mengharamkan tikus, kucing, dan seterusnya, bertentangan dengan surat Al-An'am ini, ya, yang mengatakan bahwa yang diharamkan cuma empat. Ini ucapan yang sangat buruk, ucapan yang sangat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi tidak paham Al-Qur'an, seolah dia yang lebih paham Al-Qur'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diucapkan oleh seorang tokoh di negeri kita ini, tokoh yang sangat keras terhadap bid'ah, terhadap syirik, ya. Tetapi tergelincir dalam masalah ini, beliau mengatakan bahwa yang haram hanya empat, ya. Jadi seolah pedoman beliau ini hanya Al-Qur'an, padahal kita tahu pedoman kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Ketika Al-Qur'an mengharamkan, ya haram. Ketika hadis mengharamkan, ya haram. Ya, bukan Al-Quran melarang haram, hadis melarang makruh. Sama-sama haram. Ya, hadis pertama atau hadis pertama ya. 693. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار takutlah kalian terhadap neraka. Takut kepada neraka wajib. Barang siapa yang tidak takut neraka, berarti dia bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak takut neraka, dosa besar, karena melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita takut neraka, kita bilang aku enggak takut neraka, aku hanya takut kepada Allah. Ini beliau. Nah, takut kepada neraka otomatis takut kepada Allah. Tidak takut neraka berarti tidak takut kepada Allah, walaupun dia bilang aku takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah bukan sekedar pengakuan. Takut kepada Allah harus dibuktikan. Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tapi dia minum khamar, tapi dia berjudi, tapi dia tinggalkan sholat. Bohong. maka ucapan aku takut kepada Allah belum tentu benar. Bisa bohong atau maksud itu. Aku tidak takut neraka, aku hanya takut kepada Allah, ini bisa bohong. Ittaqun nar, kata Nabi, takutlah kalian terhadap neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah syik sebutir, bahkan lebih sedikit dari sebutir. Ya, sama kurma kering matang. Kalau apa? Kalau punyanya memang sebutir pun. Tentu hadis ini buat orang yang hanya memiliki sebutir kurma. Sementara disuruh sedekah, dia tidak bisa bersedekah, tidak punya apa-apa untuk disedekahkan kecuali sebutir kurma. Ini yang dimaksud. Bukan orang hartanya berjuta-juta lalu dia mengamalkan hadis ini. Ya, katanya sebutir kurma. Ya, padahal hartanya berjuta-juta. Ini membohongi akalnya. Pura-pura bodoh. Ya. Tidak seperti itu. Ah, dari sini juga keluar hukum bahwa sedekah bukan hanya perintah Allah kepada orang-orang kaya. Sedekah bukan hanya perintah Allah kepada orang-orang kaya. Kalau zakat mungkin ya. Sedekah tidak. Kepada orang miskin, tetapi tetap dianjurkan sedekah. Ah, tentu tidak sebanyak sedekahnya orang kaya. Sering kita bahas tentang sedekah sedikit, pahalanya lebih banyak dari sedekah yang banyak. Satu dirham mengalahkan 100 dirham. Ada orang yang bersedekah 1 dirham, tapi pahalanya lebih besar dari orang yang bersedekah 100 dirham. Kenapa? Karena yang bersedekah 100 dirham ini uangnya ribuan dirham. Dia sedekah 100 dirham, sisanya masih banyak. Nah, sementara yang sedekah 1 dirham ini uangnya cuma 2 dirham. Berarti dia mensedekahkan separuh hartanya. Ini lebih banyak pahalanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah memberikan pahala itu berdasarkan pengorbanan, bukan berdasarkan hasilnya. Di mana? Di mata Allah. Di mata manusia tentu tidak. Manusia melihat hasil. Ya. Ada orang bawa ke masjid kita, ke pesantren kita, ya, semen satu sak, ya makasih, alhamdulillah. Ya. Terus itu bawa 1 kontainer, ya, tentu alhamdulillah, gitu ya. Nah, itu kita ya. Karena 1 sak dengan 1 kontainer tentu beda, itu kita. Tapi Allah tidak terpengaruh itu. Ya, Allah tahu pengorbanan masing-masing. Ini yang bawa 1 sak ini mungkin dia nabung sampai seminggu, ya, karena dia tukang becak misalnya. Allah maha ya, sementara yang 1 kontainer ini kecil bagi dia, tanda tangan sekali, ya, jadi dan nggak berpengaruh, duitnya masih miliaran, misalnya. Allah maha tahu. Nah, kita melihat dohirnya, ya, kita memang butuh itu ya kan, kan kita butuh semen baca, ya. Kalau enggak nggak jadi jadi, kan gitu. Nah, tapi di mata Allah ya. Faman lam yajid, kalau dia tidak punya sebutir tamar pun untuk diserapkan, wabi kalimatin thayyibah, maka lakukan dengan cara mengucapkan ucapan yang baik. Maaf ya, enggak bisa ngasih. Maaf ya, gini ucapannya baik. Ya. Rupanya belum bisa nih saya, ya. Maaf ya. Ya. Ini ucapan yang enak. Ya. Jangan ucapan-ucapan yang tidak enak didengar. Boro-boro nyumbang, ya. Kita aja susah, tapi kan enggak enak didengar. Ya udah bilang aja apaan ya, belum bisa nih kan enak. Daripada pakai boro-boro segala. Ya kan sama-sama mengucapkan kalimat. Kenapa tidak pilih yang lebih bagus? Ini yang dimaksud. Wabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang enak didengar. Ini seorang muslim. Ahlu sunnah seperti ini. Ya. Ya, sama rupanya banyak hadis yang diulang oleh beliau ya di nomor 139. Kita lanjutkan 694. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu sadaqa. Ringkas sekali kata Nabi, mutafakun alaih, bahwa kalimat thayyibah, kalimat yang baik adalah sedekah. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Ya. Bagi orang yang tidak punya uang untuk disedekahkan, maka dia bisa mengganti dengan kalimat yang baik. Sekali lagi, dalil ini, hadis ini bukan buat orang yang uangnya berjuta-juta lalu dia mengamalkan hadis ini, dia sudah ngomong yang baik-baik saja. Ya, uang jutaannya disimpan saja, ngomong yang baik. Tentu bukan itu. Ya, yang terakhir 695. 695. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Sedikit pun jangan pernah meremehkan kebaikan al-ma'ruf. Ya, maka wajib kita taati Nabi, kita tidak boleh meremehkan apapun yang ada dalam agama ini. Walaupun di mata kita kecil sekali. Masalah musholli, masalah turun sujud dengkul dulu, apakah tangan dulu, masalah ini tidak boleh kita katakan sepele, kecil, remeh. Ini adalah kebaikan agama, semuanya besar. Bahwa ada tingkatan, ya. Tetapi mengatakan ini kecil, tidak perlu, enggak usah dibahas, ini sudah basi dan seterusnya, enggak boleh. Enggak boleh. Lihat para imam, lihat Imam Ahmad, lihat Imam Syafi'i menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sepele, pertanyaan-pertanyaan yang lain dijawab. Beliau tidak berpaling karena mengatakan ini sepele, enggak usah dibahas. Abandingkan dengan kaum hizbiyyin, marqiyyin. Bagi mereka yang besar adalah masalah daulah, masalah kekuatan, maka masalah darah haid, darah istihadah, mandi junub kecil. Mereka tidak punya majlis-majlis yang membahas. Ya. Maka ketika mereka butuh, mereka nyuri-nyuri. Mereka nyuri-nyuri duduk di majlisnya Syekh bin Baz, duduk di majlisnya Syekh Utsaimin, karena ingin tahu perbedaan darah haid dengan darah istihadah itu bagaimana. Ya, istrinya nanya, dia enggak bisa jawab. Ya, karena dia sibuk masalah membahas daulah. Seolah Islam ini isinya hanya daulah. Khilafah. Seolah Islam ini isinya hanya khilafah. Ya, ada juga bahas jihad. Seolah Islam itu isinya cuma jihad saja. Enggak bahas yang lain. Sampai khutbah nikah. Ya, larinya ke jihad juga. Ya, ini. Ya, orang firqah ini begitu. Jadi tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Karena yang ada di benaknya itu pokoknya jihad. Enggak ada yang lain dalam Islam ini isinya cuma jihad. Maka khutbah nikah yang mestinya bahas enak-enak ya suami istri ya, hak wajiban semua, ini bahas perang. Qital ya. Karena dia seperti itu di dalam pikirannya Islam itu isinya cuma itu. Inilah firqah. Bandingkan dengan ahlu sunnah wal jamaah as-salam, semuanya dibahas. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing, yang besar dibesarkan, yang utama diutamakan. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, walau an talqa akaka biwajhin taliq. Walaupun hanya berupa senyum, muka berseri-seri ketika bertemu saudaramu. Ya, ini kan tanpa mudah. Ya, tanpa modal semua orang bisa, tapi jangan diremehkan. Ya. Maka salah satu akhlak sahabat dinyatakan ketika mereka marah dengan keluarganya misalnya, dengan anaknya misalnya, dengan istrinya misalnya, lalu bertemu dengan saudaranya, tidak ada bekas dia marah, ya. Hilang. Dia bisa menyembunyikan bekas marahnya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istri. Bertemu dengan temannya, bertemu dengan saudaranya, senyum. Ya. Ini saya kira nasihat bagi kita semua, karena akhir-akhir ini banyak di antara kaum muslimin yang menuduh kaum salaf itu mahal senyum. Ya. Bahkan senyum hanya dengan kelompoknya saja. Tentu ini nasihat yang ucapan yang harus dijadikan sebagai nasihat. Karena para imam mengatakan kebaikan itu bisa datang dari guru kita. Kebaikan itu bisa datang dari teman-teman kita. Kebaikan itu bisa datang dari murid kita. Lihat Imam Bukhari mendapatkan kebaikan dari murid-muridnya. Bahkan kebaikan itu bisa datang dari musuh kita. Ya, orang-orang yang tidak suka dengan kita, mengkritik kita, mencaci maki kita, ambil sebagai kebaikan. Ya. Kalau memang ucapan mereka benar, kenapa kita tidak muhasabah introspeksi diri? Memang salah kalau begitu. Ya. Kita ini kan bukan wakil salah. Kita ini kan belajar. Salaf itu adalah Rasul dan para sahabat. Yang sempurna itu adalah Rasul dan para sahabat, bukan kita. Ya. Bukan Ustaz A, Ustaz B, Ustaz E, bahkan bukan Syalbani, bukan Jabir Bas. Salaf adalah Rasul dan para sahabat. Syalbani, Jabir Bas itu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Rasul dan para sahabat. Bermanhaj seperti manhaj Rasul dan para sahabat. Beragama seperti agamanya Rasul dan para sahabat. Maka dalam perjalanannya beliau tergelincir, beliau salah, ya tentu wajar, tentu mungkin. Kalau kita yakin salah, ya kita tinggalkan. Inilah kehebatan manhaj salaf. Ya. Jadi walaupun ulama sebesar apapun, ketika salah, ya salah. Salah satu musibah, jika seorang tullab, jika kaum salaf mengatakan, ini kan sudah ahlinya. Ya. Sudah kita pegang ucapan ini, yang lainnya tidak usah. Ini musibah. Ini keluar dari manhaj salaf dalam masalah itu. Salaf ini luas, ilmu ini luas. Jangankan profesor, doktor di bidangnya, Syahbani, bahkan Imam Bukhari, bahkan Imam Syafi'i, bahkan Abu Bakar dan Umar, salah tetap salah. Yeah. Jangan pernah mengembalikan kebenaran ini kepada satu orang, dua orang. Kebenaran adalah kalau Allah wa qala ar-rasul ala fahmi as-sahabah. Qala Allah wa qala ar-rasul ala fahmi as-sahabah. Itu kebenaran yang hakiki. Nah, kita berjalan dan belajar menuju ke situ. Maka di tengah perjalanan kita tergelincir, kita terjatuh, kita bangun lagi, kita berjalan lagi terus. Maksudnya kalau salah, akui kita salah. Rujuk kembali pada kebenaran yang hak. Ya. Tidak boleh ada malu, ada gengsi. Gitu ya. Ya, saya kira dari sini juga sudah dibawakan oleh beliau. Maka beliau tidak membawakan poin. Ya, barangkali untuk bisa kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.